Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira wa ba'du. Kita masih membahas di poin yang kelima ya, tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengembalikan orang yang melakukan penyimpangan dalam masalah agama di kalangan kaum muslimin. Penulis melanjutkan setelah beliau menyebutkan bahwasannya seorang mukmin masing-masing diberi tugas oleh Allah untuk melakukan penjagaan di daerah perbatasan, untuk menjadi ahlus sughur. Dan ahlus sughur ada yang sifatnya zahir dan ada yang sifatnya ghairu zahir. Ahlus sughur yang zahir berarti dia berada di mana? Di daerah perbatasan antara kawasan muslim dan kawasan non-muslim. Al-Sughur yang ghairu zahir berarti dia menjaga batasan-batasan Allah Ta'ala, sehingga ketika ada orang yang melakukan penyimpangan maka dia kembalikan agar tidak melanggar batasan Allah. Wa idza kana kullama arada al-mu'minu ay yuqawwima al-masara qila lahu laysa dhal waqti wal kufaru mutarabbisun. Apabila setiap ada orang mukmin yang ingin meniti al-masar, jalan ini yaitu jalan ingin selalu jalan mendakwai kaum muslimin yang melakukan penyimpangan, qila lahu, ada sebagian yang ngasih syubhat, laisa dzal waqt, bukan waktunya, bukan sekarang. Wal kufaru mutarabbisun, karena orang kafir sekarang sedang mengintai kita bersama. Orang kafir semuanya sedang mengintai kita. Famata yu'rafu akhtauhu. Kalau kesalahan setiap muslim dibiarkan dengan alasan kita fokuskan dulu melawan orang kafir, maka kapan kita bisa mengetahui kesalahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin? Wa mata yuhjamu anha, dan kapan dia dilarang untuk melakukan tindakan penyimpangan itu? Wa mata yasihul marida, wa mata yasihul maridu wa yuqawwad dha'ifu. Dan kapan orang yang sakit bisa jadi sehat, dan kapan orang yang lemah bisa jadi kuat. Wa qad rawa Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin itu bagikan cermin bagi mukmin yang lain. Wal mu'minu akhul mu'min, dan mu'min itu saudara bagi mu'min yang lain. Yakuffu alaihi dai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Maka dia saling menjaga perbekalan bagi mu'min yang lain, dan dia menjaga bagian belakang mu'min yang lain, sehingga agar dia tidak diserang oleh serangan dari musuh bagian belakang. Maka konsekuensi seorang mukmin cermin bagi mukmin yang lain adalah dia mengingatkan ketika temannya ini melakukan kesalahan. Konsekuensi seorang mukmin saudara bagi muslim yang lain, dia meringankan ketika saudaranya memiliki beban yang berat. Wa laisa minal muwalati lil mu'minina fi syai'in an tansuraka akhaka fi batilihi muhtajjan bi muwajatihi asyuyu'in. Dan bukan termasuk di antara bentuk memberikan loyalitas kepada seorang mukmin ketika engkau membela saudaramu tenggelam dalam kebatilannya dengan alasan kita sedang melawan komunis, kita sedang melawan sosialis, maka biarkan saja dia melakukan penyimpangan. Fokus kita bukan itu, tapi fokus kita adalah bagaimana menyerang orang kafir. Ini tidak termasuk di antara bentuk apa? Loyal kepada mukmin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, bantulah saudaramu, bela saudaramu, baik yang zalim maupun yang dizalimi. Qila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman, fa kaifa nansuruhu zaliman? Ya Rasulullah, kami paham bagaimana menolong orang yang dizalimi. Lalu kami kebingungan bagaimana menolong orang yang mendzalimi. Qala, kata beliau, tahjizuhu au tamna'uhu minadh-dhulmi. Bentuknya adalah engkau melarangnya, mencegahnya dari perbuatan kezaliman. Sehingga bentuk kita memberikan loyalitas kepada mukmin yang lain ketika dia melakukan penyimpangan, maka yang kita lakukan bukan dibiarkan tapi diingatkan. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Muslim dari jalur Jabir bin Abdullah dengan lafaz in kana zaliman falyanhahu, kalau dia orang yang zalim maka hendaknya dia larang. Fa innahu lahu nusrun, itulah bentuk memberikan pertolongan bagi mukmin yang zalim. Kalimat ini, unsur akhaka zaliman au madluman, itu juga dipakai oleh orang kafir, musyrikin, jahiliyah di masa silam. Pokoknya kita harus bela teman kita, baik dia zalim maupun dia dizalimi, dalam rangka untuk membela apa? Fanatik kesukuan. Selama dia satu suku adalah kawan. Dan ketika dia disalahkan, baik dia dalam kondisi dizalimi maupun mendzalimi, tetap wajib kita bela. Ya, mirip kayak orang Papua ya. Pokoknya selama dia satu suku, selain Sorong ya. Wamena. Pokoknya kalau dia satu suku, meskipun dia bertindak zalim, dibela sama kawan-kawannya yang lain. Lalu kalimat itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman au madluman. Ini kan mengulang fanatisme jahiliyah di masa silam. Kita harus bela saudara kita, baik dia di posisi orang yang mendolimi maupun didolimi. Apa bedanya prinsip ini dengan prinsip jahiliyah? Beliau kasih makna yang berbeda, sehingga jargonnya sama, jargon apa? Pernyataannya sama, prinsipnya sama, tapi maknanya beda. Bela saudaramu, baik dia orang dolim maupun yang didolimi. Orang jahiliyah punya prinsip kayak gini. Islam juga punya prinsip yang sama, diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bela saudaramu, baik dia orang yang dolim maupun didolimi. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, sahabat bertanya, kalau membela didolimi kami paham, membela orang yang mendolimi ini fanatisme jahiliyah kayak di masa silam. Beliau ngasih alasan, beliau ngasih penjelasan, maksudnya adalah menolong orang yang didolimi, membela orang yang didolimi, bentuknya apa, Pak? Dengan mencegah mereka agar tidak melakukan tindakan kemaksiatan. Qala Ibnu Taimiyah fi hadzal makna, Syekhul Islam menjelaskan tentang makna seperti ini, prinsip seperti ini. Beliau menjelaskan tentang keberadaan orang yang membela pemikiran-pemikiran menyimpang seperti pemikiran sosialis syuyu'i, itu sudah ada sejak masa silam. Pemikiran anti atau pemikiran apa, anti Tuhan, ateis. Bagaimana kalau ada seorang muslim yang belani pemikiran kayak gini? Wajibu uqubatu kulli man intasaba ilaihim. Wajib dikasih hukuman bagi setiap muslim yang dia mengaku ikut terlibat dalam kelompok ateis, kelompok komunis, kelompok sosialis. Au dzabba anhum, atau membela mereka. Au asna alaihim, atau memuji mereka. Au adzama kutubahum, atau mengagungkan, memuliakan karya-karya mereka. Seperti orang-orang yang punya pemahaman wihdatul wujud, ya, bersatunya antara makhluk dengan Tuhan, atau pemahaman hululiyah, bahasanya makhluk itu atau Tuhan itu menyatu dengan semua makhluknya. Maka siapa yang berpihak kepada mereka, membela mereka, memuji mereka, atau memuliakan kitab-kitab mereka, au urifa bi musa'adatihim wa mu'awanatihim, atau diketahui dia telah membantu mereka, au karihal kalama fihim, atau dia enggak suka kalau ada ulama yang menyinggung penyimpangan mereka, au akhadha ya'tadiru lahum, atau berusaha untuk mencari celah agar mereka dimaafkan. Bi anna hadzal kalama la yudra ma huwa, ya, misalnya dengan mengatakan pernyataan seperti ini tidak bisa dipahami dengan baik. Au man qala innahu sannafa hadzal kitab, atau dia ngaku dia enggak ngerti siapa yang nulis kitab ini. Wa amsalu hadzil ma'adzir, dan udzur-udzur yang semisalnya, allati la yaquluha illa jahilun aw munafiq, yang itu tidak mungkin diucapkan kecuali oleh dua kemungkinan manusia, kalau enggak bodoh, munafik. Jadi kata beliau, kalau ada orang yang membela pemikiran liberal, membela pemikiran manunggaling kawulolan gusti, membela pemikiran ateis, membela pemikiran agnostik, dan semua pemikiran-pemikiran yang itu adalah kekufuran, maka orang seperti ini wajib dihukum. Dia berhak untuk dihukum, ya, bisa dengan dipenjara, atau mungkin didenda, atau hukuman yang lainnya. Karena tindakan seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang kalau tidak bodoh dia munafik. Bal tajibu uqubatu kulli man arafa halahum wa lam yu'awin 'alal qiyami 'alaihim. Bahkan kata beliau, seharusnya wajib untuk diberi hukuman bagi setiap orang yang tahu kesesatan mereka, tapi dia enggak memberikan perhatian spesial pun untuk membantah mereka, enggak mendukung aktivitas menolak keberadaan mereka. Fa innal qiyama 'ala ha'ula min a'dhamil wajibat, karena membantah mereka, mendakwai mereka, menghalangi penyebaran liberalisme, ateisme dan semua turunannya, min a'dhamil wajibat, termasuk di antara kewajiban yang paling mulia. Li'annahum afsadul uqula, karena mereka merusak akal. Wal adyana ala khuluqin, dan merusak agama banyak makhluk, baik masyayikhnya, baik yang tokoh agamanya, ulama'nya, para raja, maupun para umara, maupun para menterinya. Wahum yas'auna fil ardi fasadan wa yasudduna an sabilillah, mereka berusaha membuat kerusakan di muka bumi dan menghalangi orang untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Yang diinginkan orang liberal itu apa sih? Pokoknya kamu makin bebas makin bagus. Yang diinginkan orang liberal adalah makin bebas makin bagus. Sehingga intinya pokoknya Quran ini jangan dipakai, hadis jangan dipakai. Tujuannya itu. Makanya yang diserang adalah agama yang punya komitmen terhadap ajarannya. Kalau agama itu tidak ada komitmen terhadap ajarannya, tidak ada orang bermain atau orang liberal yang bermain di situ. Misalnya liberal Hindu itu tidak ada. Hindu liberal, Buddha liberal, Konghucu liberal itu tidak ada. Nasrani liberal ada? Tidak ada, semuanya liberal ya. Nah, serba boleh. Mau ngelakuin apa yang tidak boleh. Bahkan ketika dia melakukan pelanggaran yang jelas tidak boleh, keyakinannya tidak apa-apa, karena nanti akan ditebus oleh Yesus. Yahudi liberal? Ya, sumbernya liberal. Akhirnya tinggal satu agama yang isinya adalah orang-orang punya komitmen, yaitu Islam. Karena inilah agama yang penuh dengan aturan. Yang lain tidak ada aturan. Ya, mau pakai aturan apa? Isinya hanya main-main ya. Dan dalam arti mereka buat sendiri dan tidak ada sumber yang jelas. Sehingga prinsip mereka adalah membuat kerusakan di muka bumi dalam bentuk merusak moral masyarakat agar benci, bareng-bareng kita membenci Tuhan. Bareng-bareng kita benci Tuhan, tapi gak terang-terangan. Benci Tuhan terang-terangan, manusia gak berani. Maka caranya adalah gak usah digubris Tuhan ngomong apa. Kurang lebih seperti itu yang diinginkan oleh liberal. Wa fi raddi 'ala al-mukhalif difa'an 'anil Islam min jabhatain. Maka untuk membantah orang-orang yang menyimpang dalam rangka membela Islam, ada dua sisi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah al-khatar al-khariji. Membela Islam dari bahaya eksternal, yaitu orang kafir murni atau orang kafir asli. Alladzi lam ya'rif nural Islam, yang mereka enggak tahu tentang Islam. Bima yakituhu lil Islam wal muslimin, dan mereka juga melakukan makar untuk merusak Islam dan kaum muslimin. Min ghazwin yahtimu fi muqawwimatihim al-aqdiyah was-sulukiyah was-siyasiyah wal-hukmiyah. Dengan dalam bentuk berperang melawan mereka dari sisi akidah, akhlak, politik maupun hukum, sehingga bahaya dari luar yang datang dari orang kafir adalah menghadang jangan sampai penyimpangan yang terjadi di kalangan orang kafir yang ingin merusak Islam dan kaum muslimin dari semua lini kehidupan, baik sulukiyah, akidah, baik ideologi maupun budaya maupun politik termasuk hukum. Yang kedua adalah muwajahatu tasadduq ad-dakhili, menghadapi tantangan lawan dari dalam. Fil ummati, di tengah umat. Bi fushuwi firaqin wa nihal, dengan adanya perpecahan banyak firaqah, banyak kelompok, banyak nihal, banyak nihlah, banyak aliran-aliran. Tawfa ta'ifuha fi af'idati syababil ummah, yang mereka tersebar di, yang diserang adalah hati para pemuda, yang diserang adalah pemikiran para pemuda di tengah umat ini. It atasaddu ad-dakhili tahta libasid din yumathilu inkisaran fi ra'sil mal, karena melawan musuh dari dalam, sumber bahaya internal, dengan label agama, yumathilu inkisaran fi ra'sil mal, dianggap telah merusak modal, yaitu kaum muslimin. Wa qad kana lis-salikina fi dha'il kitab wa sunnah at-ta'ifa al-mansurah al-hadzal wafir, dan mereka yang meniti jalan di atas kitab dan sunnah, yaitu ta'ifa mansurah, mereka punya jatah yang besar, wal maqam al-adhim, dan peran yang besar, fi jabri kasril muslimin, untuk menutupi kekurangan kaum muslimin dalam bentuk mengembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Wadhalika bitahtimi ma qamat alaihi tilkal firaq al-mufarriqah min ma'akhidha batilatin fi mizani syar'i. Dan bentuknya adalah dengan melawan dan memerangi setiap kegiatan yang dilakukan oleh banyak kelompok-kelompok menyimpang itu, dalam bentuk mereka mengambil referensi yang batil, fi mizani syar'i, dalam timbangan syariat. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hukmul Intima Ilal Ahzab. Wa min dona inil ilmi ma qara'tuhu li Ibn Taymiyah fi tamyiz baina muamalatil khawarij wa muamalatil kufar. Di antara ilmu yang menarik untuk digarisbawahi, dona'in bimakna khawas, di antara ilmu penting khusus yang saya simpulkan ketika saya membaca keterangan Ibn Taymiyah, ketika beliau membedakan antara bagaimana interaksi dengan khawarij dan interaksi dengan orang kafir. wa huwa yarfa'ul lubsa al-mutabadir ila al-adhanil kulliyah al-kalilah min ba'dil ahadith. Beliau menyingkap kerancuan ketika yang muncul dalam diri seseorang ketika dia membaca beberapa hadis. Allati yadhharu minha, yang dohirnya adalah annal khawarija syarrun minal kufari mutlaqan. Bahasanya khawaris itu lebih berbahaya dibandingkan orang kafir secara mutlak. Ma'anna sahabata lam yukaffirhum, padahal para sahabat tidak mengkafirkan mereka. Di sini penulis menyebutkan kesimpulan yang pernah beliau baca dari keterangan Syekhul Islam ketika Syekhul Islam menjelaskan perbedaan antara cara berinteraksi dengan orang kafir dan cara berinteraksi dengan khawarij. Kalau kita baca dohirnya, dohir hadis, khawarij itu lebih berbahaya dibandingkan orang kafir. Lebih berbahaya bagi kaum muslimin dibandingkan orang kafir bagi kaum muslimin. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan misalnya orang yang berjihad kemudian melawan orang kafir, maka pahalanya pahala jihad. Tapi kalau dia jihad melawan orang khawarij, jika dia mati disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahid yang lebih tinggi derajatnya. Dan jika khawarij ini mati disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bangkai yang paling jelek. Bangkai yang paling jelek karena dia dibunuh dengan penyimpangan khawarijnya. Qala rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan, wa ma zalat siratul muslimin ala hadha. Perjalanan kaum muslimin selalu berada dalam kondisi seperti ini. Ma ja'aluhum murtaddin, yaitu mereka tidak menyebut orang khawarij itu sebagai orang murtad. Kalladzina qatalahum as-siddiqu radhiyallahu anhu. Tidak sebagaimana orang yang pernah diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadza ma amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikitalihim. Dan demikian itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi orang-orang khawarij. Fil ahadits katsirah sahihah, dalam banyak hadis yang sahih. Wa ma ruya min annahum, juga sebagaimana diriwayatkan bahasanya Nabi SAW bercerita tentang mereka, syarru qatla, seburuk-buruk korban pembunuhan, tahta adimis sama, di bawah langit, di permukaan bumi adalah orang khawarij yang terbunuh karena khawarijnya. Khairu qatilin man qataluhu, dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah orang yang dibunuh oleh khawarij. Fil hadis alladhi rawahu Abu Umamah, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Artinya mereka adalah syarrun 'alal muslimin, mereka ini lebih berbahaya dibandingkan kaum muslimin, mereka lebih berbahaya bagi kaum muslimin min ghairihim, dibandingkan musuh muslim yang lain. Fa innahum lam yakun ahadun syarran 'alal muslimina minhum. Enggak ada satupun manusia yang lebih berbahaya bagi kaum muslimin dibandingkan khawarij. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Fa innahum kanu mujtahidina fi qatli kulli muslimin lam yuwafiquhum. Karena khawarij itu sangat antusias untuk membunuh seluruh muslim yang tidak sejalan dengan mereka. Mustahillina li dima'il muslimin, menghalalkan darahnya kaum muslimin, harta mereka, membantai anak-anak kaum muslimin, mukaffirina lahum, dan mengkafirkan kaum muslimin. Wa kanu mutadayyinina bidzalika li'azmi jahlihim, dan itu dianggap berpahala. Kalau ada orang khawarij di sini terus ngebom kita bareng-bareng terus kita mati semuanya, kata orang khawarij ini pahalanya paling besar. Coba melakukan tindak kriminal, dia bagian dari kita tapi mengkhianati kita. Bagian dari kaum muslimin tapi mengkhianati kaum muslimin. Dan ketika dia melakukan khianat dianggap itu berpahala. Kalau dia berkhianat terus dia merasa berdosa, dia merasa bersalah, akhirnya dia tobat, maka ada peluang dia gak bakalan mengulangi lagi. Tapi kalau dia merasa ini berpahala, jadi kebanggaan, akhirnya dia mengulangi perbuatan itu, bahkan berusaha untuk melakukan yang lain. Li'adzami jahlihim wa bid'atihim al-mudillah. Karena saking bodohnya mereka dan saking sesatnya kebid'at mereka. Itu yang terjadi pada siapa? Khawarij. Ai annal khawarija, artinya adalah bahasanya khawarij, aqallu jarimatan minal kufar fil mizanil am al-akhir. Di akhirat kelak, fil mizanil am al-akhir, maksudnya adalah di yaumil kiamah, orang khawarij itu lebih kecil tingkat dosanya dibandingkan orang kafir di yaumil akhir. Yakfi annahum, cukup dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kufri farru, mereka itu, atau perkataan Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru, mereka itu lari dari kekufuran. Lakin bin nisbati lima yu'ani minhumul muslimuna wa ma yuwaqi'una bihim minal mihani wal balaya fahum a'zamu syarran minal kufar. Namun kalau kita lihat kejahatan yang dilakukan oleh orang khawarij terhadap kaum muslimin, sehingga kaum muslimin banyak mendapatkan ujian disebabkan keberadaan mereka, maka keberadaan orang khawarij ini lebih berbahaya dibandingkan orang kafir. Bal la yukhlisul kufara ilal muslimina kama yukhlisu ilaihim haula. Walidhalika qad tuqaddama uqubatuhum fid dunya qabla ghairihim. Karena itulah didahulukan hukuman bagi mereka di dunia sebelum yang lainnya. Kita renungkan fikihnya Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan, setelah menyampaikan dua halaman yang tadi kita sebutkan, wal uqubatu fid dunya takunu litaf'i dararihi 'anil muslimin. Memberikan hukuman di dunia itu kadang tujuannya adalah dalam rangka untuk mencegah bahaya yang terjadi bagi kaum muslimin. Sehingga ketika ada orang muslim minum khamr, mabuk, dihukum, dicambuk. Tapi kalau ada orang kafir zimmi minum khamr, mabuk, enggak dihukum. Mana yang lebih baik? Muslim yang mabuk atau orang kafir zimmi yang mabuk? Enggak bisa dibandingkan. Jelas muslim lebih baik. Tapi kenapa dia dihukum? Dalam rangka untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Wa in kana fil akhirati khairan mimman la yu'aqab. Meskipun di akhirat yang enggak dihukum, yang dihukum lebih baik dibandingkan yang tidak dihukum. Kama yu'aqabul muslimul muta'addi lil hududi wa la yu'aqabu ahlu dhimmati minal yahudi wan nasara. Wal muslimu fil akhirati khairun minhum. Sebagaimana orang muslim yang melanggar batasan, misalnya muslim berzina atau muslim minum khamr atau menuduh orang lain berzina, maka dia dihukum. Padahal orang Yahudi dan Nasrani ahlu zimmah ketika melakukan seperti itu, mereka enggak dihukum. Dan muslim di akhirat lebih baik dibandingkan mereka. Wallahu a'lam. Fahfaz hadza, maka pahami ini dan hafalkan prinsip ini. Wa'addu 'alaihi bin nawajid tatahawa baina yadayka asakirul batil al-mu'attilah li mujahadatil bid'ah wa ahliha. Ka'ulaikal qa'ilin illam takunu ma'ana fa antum ma'ahum. Perhatikan bagian ini dan gigit dengan geraham. Maka akan mudah bagimu asakirul batil untuk memecah kebatilan, melawan kebatilan, mu'attilah li mujahadati al-bida'i wa ahliha, dalam rangka membela perbuatan bid'ah dan para pelakunya. Seperti orang-orang yang mengatakan, ilam takunu ma'ana, kalau kamu enggak pro sama saya, fa antum ma'hum, berarti kamu sama dengan mereka. Au kaula ikal qailin, atau seperti orang yang mengatakan tuwajjihu nasihamakum ila ikhwanikum, apakah kalian mengarahkan anak panah kalian kepada saudara kalian sendiri? Wal ilmaniyun wasyuyuiyun, sementara orang-orang liberal, orang-orang sosialis, ansyatu ma yakunu fi nashril khilafati bainakum, sangat semangat untuk menyebarkan perpecahan di kalangan kalian. Ibn Taymiyyah mengatakan id tadhhiru sabilillah wa dinihi, mensucikan jalan Allah dan agama Allah, wa manahijihi wa syar'i wa syar'i apa ini wa syari'atihi, ada ya'nya harusnya, prinsip agamanya dan syariatnya, wa daf'u bagi ha'ula, dan dalam rangka untuk menghalangi, menghalau tindakan melampaui batas yang mereka lakukan dan permusuhan mereka ala dzalika, dalam semua itu wajibun al-kifayati bittifaqil muslimin, hukumnya fardu kifayah dengan sepakat kaum muslimin. Walau laman yuqimuhu Allahu lidaf'i darari ha'ula'i la fasada ad-din. Andaikan Allah Ta'ala, andaikan bukan Allah yang kemudian menegakkan ada sebagian orang yang ditunjuk oleh Allah untuk mencegah bahaya mereka, tentu agama ini akan rusak. Allah mengatakan walau la daf'ullahi nasa ba'dahum li ba'din la fasadatil ard. Andaikan Allah tidak menghalangi perbuatan jahat manusia dengan adanya manusia yang lain, tentu bumi ini akan rusak. Maknanya gini, kalau orang sesat itu tidak ada yang menandingi, enggak ada yang melawan, rusak kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya, setiap ada orang yang menyebarkan kesesatan, pasti Allah tunjuk satu dua di antara hambanya yang dia melawan kesesatan ini, sehingga agama ini terjaga. Agama ini lebih terjaga. Wa kana fasaduhu a'dhamu min fasadi istila'il adwi min ahli al-harbi. Dan kerusakan mereka lebih parah dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh para penjajah, musuh yang menjajah di kalangan ahli al-harbi. Fa inna ha'ula'i, karena orang-orang kafir itu, idza staulu, ketika mereka menjajah, lam yufsidul quluba, mereka tidak merusak hati. Wa ma fiha min ad-din illa taba'a, atau tidak merusak agama kecuali hanya sampingan saja. Sehingga penjajah itu nyari apa umumnya? Nyari apa? Nyari kekuasaan dan harta. Rebutannya itu rebutan kekuasaan dan rebutan harta. Tapi mereka tidak menyesatkan agama kaum muslimin. Gimana menyesatkan? Gak bakalan diterima. Orang mesti langsung anti. Lah kamu memaksakan pemikiranmu dengan cara kasar kayak gini, masuk agama saya, kalau enggak tak tembak. Ya orang cuma bisa pura-pura saja, saya masuk agama kamu daripada nanti ditembak. Tapi secara batin dia tetap yakin Islam yang benar. Karena dipaksa untuk kafir, orang enggak mau. Berarti yang dirusak apa? Dunianya, agamanya, kalaupun rusak itu hanya sifatnya mengikuti. Wa amma ulaika fahum yufsidun al-quluba ibtidaan. Adapun mereka, orang-orang yang punya pemikiran menyimpang itu, ahlul bid'ah wal ahwa, orang yang punya pemikiran yang bid'ah, yang mereka rusak adalah hati dari sejak awal, sehingga yang dihembuskan pemikiran-pemikiran menyimpang, pendangkalan ideologi, kesesatan-kesesatan. Memang dari awal yang dirusak apa? Hatinya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah tidaklah melihat wajah kalian dan harta kalian, wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum, Namun yang diperhatikan oleh Allah adalah hati dan amal perbuatan kalian. Sehingga yang dihisab itu dua. Yang pertama hati, yang kedua amal perbuatan. Dan perbaikan hati itu lebih diprioritaskan dibandingkan perbaikan lahiriah. Apa dalilnya? Khawarij itu dohirnya bagus, akan ada sekelompok orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahkiru salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim, yaqra'unal qur'ana la yujawizu hanajirahum, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramya. Kalian akan meremehkan salat kalian wahai para sahabat ketika melihat sholat mereka. Coba sahabat melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah. Tahajudnya sahabat kayak apa? Banyak cerita tahajud mereka menakjubkan. Tapi dibandingkan tahajudnya khawarij, sahabat kalah. Tahajudnya sahabat kalah. Sahabat puasa sunnah, tapi dibandingkan puasa sunnahnya khawarij, sahabat kalah. Para sahabat baca Quran, tapi dibandingkan rajinnya khawarij dalam baca Quran, para sahabat kalah. Kita bayangkan, waktu mereka berarti habis untuk ibadah. Sehingga secara zahir, secara lahiriah, mereka ini bagus, tapi batinnya rusak. Para ulama mengatakan, kenapa khawarij bisa seperti itu? Rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin dikir. Intinya rajin melakukan ibadah kepada Allah. Tapi mereka punya pemikiran seperti itu. Mereka mengatakan bisa jadi dalam hatinya adalah ada asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu ujub dengan amal. Dan orang terkadang termotivasi untuk rajin beramal karena ujubnya itu. Untuk menjaga ujubnya dia harus terus beramal. Orang yang ujub itu jujur enggak? Jujur enggak? Jujur dia. Dia kalau enggak punya tahajud, enggak punya puasa, mereka enggak ujub. Justru untuk menjaga ujubnya dia harus istiqomah tahajud, istiqomah puasa sunnah agar bisa istiqomah ujub. Kalau enggak, ini modalnya kan di sini. Terus jadi ujub. Nah, ketika sudah ujub, ujub bermain, akhirnya yang terjadi adalah mengkafirkan kaum muslimin, ya, menganggap menyimpang semua yang tidak sepemahaman dengan dia dan semua turunannya. Kawaliyadzubillah, dengan perasaan seperti ini kita beribadah kepada Allah dengan tujuan untuk bisa mendapatkan surga Allah, dan jangan menyangka kalau kita sendiri yang akan selamat di surga. Karena kita tidak tahu siapa saja yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wallahu ta'ala alam. Di penjelasan berikutnya, nanti penulis akan menyebutkan tentang majlis ulama Jazair. Di tempat kita MUI, ya, Majlis Ulama Indonesia, ini MUJ, Majelis Ulama Al-Jazairi. Dan perhatian mereka serta perjuangan mereka untuk menolak dan membantah berbagai macam firqah munharifah yang menyimpang dari kalangan sufiyah yang paling banyak. Dan perhatian mereka dalam membantah berbagai macam al-ilhad, penyimpangan dalam masalah agama, ma'awujudil istiqmar al-Faransi. Padahal ketika itu penjajahan Perancis sedang berlangsung. Sehingga para ulama tidak berhenti untuk membantah orang-orang sufi di tengah adanya penjajah Perancis di Aljazair. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.